Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini di malam atau di pagi pertama dari syahrul Ramadan di tahun ini di masa masih adanya pandemi, alhamdulillah kita masih diberikan umur dan diberikan kesempatan bertemu dengan tamu yang mulia syahrul Ramadan. Tentunya tamu yang mulia ini kita sambut dengan kegembiraan, kita sambut dengan harapan kita akan keluar dari bulan Ramadan membawa hasil yang baik, mendapatkan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala telah janjikan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan yang membawa kebaikan yang sepantasnya kita bergembira menyambut dengannya. Karena beliau bersabda dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama." Apabila masuk di bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain, futihat abwabu al-jannah, dibukalah pintu-pintu jannah. Kegembiraan bagi kaum mukminin, kaum muslimin, ketika datang bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu jannah. Dalam hadis muttafaq alaih, futihat abwabur rahmah, dibukalah pintu-pintu rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bushra, kabar gembira. Ini sesuatu yang menggembirakan bagi kaum mukminin. Ketika datang bulan Ramadan, dia bergembira karena kesempatan mendapatkan rahmah kesempatan untuk bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan dari jannahnya. Bukan hanya itu, wa ukhliqat, dan Allah kunci rapat-rapat abwabu jahannam, pintu-pintu jahannam, wasulsilatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Berarti kesempatan untuk mendapatkan kebaikan sangat terbuka. Setan dibelenggu, jahannam ditutup. Maka ma'asyiral muslimin, sungguh rugi. Di saat pintu kemudahan mendapatkan jannah dibuka, sungguh rugi ketika pintu jahannam setan dibelenggu, kita masih terlalaikan dengan syahwat kita. Tidak memperhatikan kesempatan untuk mendapatkan apa yang Allah Ta'ala janjikan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengkhabarkan dalam sebuah riwayat Tirmidzi, wa hassanahu Albani rahimahullah, bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, ya bahiyal khair halumma, wahai orang-orang yang mereka melampaui batas, meninggalkan kebaikan-kebaikan, halumma wa aqbil, kemari, sambut, menghadaplah diri kalian menghadapi bulan Ramadan dengan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang terlalaikan, aqbil, halumma aqbil, kemari. Wa bahya syar aqsir, wahai orang yang melampaui batas dengan melakukan kejahatan-kejahatan, kurangilah, berhentilah. Ini bulan suci, bulan yang mulia, hormati tamu yang agung ini. Berhenti dari kejelekan, kurangi dari kejahatan. Aksir. Walillahi utoka. Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan di bulan Ramadan ini minan nar. Wadhalika kullal lailah, dan hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka itu pada setiap malam, hatta yang qadi Ramadan, sampai akhirnya berakhir bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, maka hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah Ta'ala dari api neraka pada setiap malam bulan Ramadan, tentunya kita tidak tahu siapa orangnya. Apakah kita termasuk atau tidak, kita tidak tahu. Maka ketidaktahuan kita menghasung diri kita masing-masing. Ingin membebaskan diri kita dari api neraka, dan ingin dibebaskan tentunya dari api neraka oleh Allah Ta'ala. Dan ini kesempatan yang menguntungkan. Ini kesempatan bagi kaum mukminin untuk bergembira menyambut bulan Ramadan, walaupun wabah masih menyertai kita, walaupun kondisi wabah belum, barakallahu fikum, terangkat secara menyeluruh dari bumi ini. Masih ada protokol-protokol kesehatan. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, tidak menghalangi kita untuk kita bersemangat, bergembira menyambut bulan Ramadan dengan beramal soleh. Majlis-majlis ilmu yang bisa kita hidupkan, kita hidupkan. Karena ahlus sunnati wal jamaah salafiyin, mereka adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Dikatakan ahlus sunnah karena mereka orang-orang yang meniti jalannya ahlus sunnah. Dikatakan salafiyin karena mereka orang-orang yang menempuh jalannya para salaf, yang mereka bersemangat belajar dan menyebarkan ilmu. Itulah para sahabat. Rasulullah SAW mengirim para ulama-ulama ke Yaman. Yu'allimuhum, mengajarkan penduduk negeri Yaman tauhid, mengajarkan ilmu, semangat mereka. Mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu, itu para pendahulu-pendahulu kita. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini, walaupun kita bermajlis di dalam majlis ilmu, maka perhatikan Ahlus Sunnah, memperhatikan nasihat para penguasa, sehingga protokol kesehatan pun kita jaga dan kita lakukan semampu kita. Sehingga ma'asyiral muslimin, ini kesempatan yang agung bulan Ramadan, kita gunakan untuk tetap taqarrub ilallah di majlis-majlis ilmu. Kemudian juga kami ingatkan dengan datangnya bulan Ramadan sebagai kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dari amalan-amalan yang sangat agung dan sangat mulia ini, saum. Saum yang akan dan sedang kita lakukan merupakan amalan yang sangat mulia di bulan ini. Dipilih adanya kewajiban saum, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan saum atas kalian di bulan Ramadan. Dipilih oleh Allah bulan Ramadan, bukan bulan Syawal, bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulhijjah, tapi saum yang ini rukun Islam dipilih di bulan ini waktunya. Maka tamu yang mulia bulan Ramadan yang membawa kebaikan yang sangat besar, ibadah saum adalah ibadah yang sangat khusus. Illa saum, kata Nabi. Wa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Kecuali ibadah saum. Ada apa dengan ibadah saum? Fa innahu li. Maka saum itu untuk. Wa ana ajzi'u bihi, dan aku sendiri, kata Allah, yang membalasnya. Dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, amma saum fa innahu li. Ini menunjukkan yang pertama, bahwa anna saum amalu sir, amalu batin, wala yudkhilu ar-riya fihi. Yang namanya saum adalah amalan yang rahasia, amalu sir, amalan yang rahasia antara hamba dengan Allah saja. Sehingga ini juga amalun batin, amalan yang batin, tersembunyi dari mata kita. Dan wala yudkhilu riya fihi, tidak masuk riya di dalamnya. Muria pakai apa? Orang yang saum. Saum itu amalan yang tersembunyi. Kita menahan makan dan minum, menahan syahwat dari istri kita di siang hari, barakallahu fikum, kita tahan. Mungkin kita bisa jadi sudah makan, sudah minum, tapi di hadapan orang kita menampakkan belum makan, belum minum. Bisa jadi. Karena itu amalan yang rahasia kita dengan Allah saja. Kejujuran dibuktikan, keikhlasan dibuktikan, itulah amalan saum. Berbeda dengan sholat, baca Al-Quran. Ya. Bisa jadi orang sholat tapi riya, menampakkan sum'ah, riaan kepada manusia. Terlihat orang, gerak-gerik. Adapun saum ini amalus sir. Yang kedua, kata Ibn Rajab, amma saum fa innahu li. Adapun saum adalah untukku, amal yang rahasia. Demikian pula yang namanya saum adalah amalan yang bisa untuk menghadapi musuh daripada musuhnya manusia. Menahan makan dan minum, menahan syahwat, itu akan menjadi penghalang daripada seorang dimasuki adanya syaitan, karena syaitan yajri majraddam. Syaitan masuk ke dalam diri manusia melalui pembuluh darah, mengalir di dalam tubuh anak Adam untuk menggoda dengan syahwatnya. Nah, ketika seorang dia itu saum, akan menjadi sebab barakallahu fikum, akan semakin kuat menahan dirinya dari berbuat dosa dan maksiat. Sehingga di sini puasa memiliki rahasia yang luar biasa. Menahan makan dan minum, menahan syahwat, karena setan masuk melalui jalur syahwat agar manusia semakin tersesat mengikuti hawa nafsunya. Nah, dengan saum barakallahu fikum ini memiliki keutamaan yang besar, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia meninggalkan makan dan minumnya, menahan syahwatnya, min ajli, karena sebab semata-mata perintah saya. Syahwat yang itu menjadikan setan lebih mudah masuk ke dalamnya, hawa nafsu yang itu bisa menjadi pintu setan masuk ke dalamnya, dengan saum barakallahu fikum, seorang hamba yang ikhlas akan terhalang dari pintu masuknya syaitan. Inilah keutamaan saum ya ibadallah. Sehingga saum yang kita lakukan bukan sekedar meninggalkan makan dan minum dan syahwat, namun min ajli, karena sebab semata-mata menjalankan perintah Allah Ta'ala, semata-mata mengharapkan kebaikan di balik apa yang dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga dengan ini hadis muttafaq alaih, sehingga dengan datangnya bulan Ramadan, marilah kita sambut dengan kegembiraan dan kita gunakan kesempatan untuk memurojaah apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya telah turunkan dari ilmu. Majlis ilmu kembali kita hidupkan, walaupun terbatas waktunya dengan protokol kesehatan majlisnya, namun semoga Allah Ta'ala golongkan kita. Naddarallahu mra'an, semoga Allah membaguskan wajah seseorang. Sami'a minna syai'a, yang orang itu mendengar sesuatu dari kami. Hadis. Semoga Allah membaguskan wajah seseorang. Nadarallah imra'an, semoga Allah membaguskan wajah seseorang. Sami'a minna syai'an, dia mendengar sesuatu dari kami, yaitu hadis. Setelah dia dengar, faballaghahu kama sami'ah, kemudian dia menyampaikan apa yang dia dengar sebagaimana yang dia dengar. Dia sampaikan apa yang dia dengar sebagaimana apa yang dia dengar. Dia mendengar sebuah hadis, dia perhatikan apa yang disampaikan dari hadis, lalu dia sampaikan seperti yang dia dengar. Hadis Tirmidzi. Rahimahullahu mra'an, dalam riwayat yang lain, semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia mendengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia dengar, dia pahami dengan benar, dia perhatikan maknanya dengan baik, faballaghahu kama sami'ah, dia sampaikan seperti yang dia dengar, tidak menambah, tidak mengurangi. Itulah majlis ahlus sunnah. Inilah kesempatan bagi kita ya ibadallah, duduk di majlis ilmu, memperhatikan apa yang disampaikan dari ilmu. Semoga yang menyampaikan, Semoga yang mendengarkan mendapatkan apa yang didoakan oleh Rasul rahimahullah, rahimallahum ra'an. Semoga Allah merahmati seseorang. Semoga digolongkan orang yang didoakan naddarallah, Allah baguskan wajahnya. Wajahnya dibaguskan oleh Allah Ta'ala sebab mendengarkan, menyampaikan daripada ilmu ini. Ma'asyiral muslimin rahimahuni wa rahimakumullah. Demikian pula ayat yang disampaikan di majlis-majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang dari kalian senang idza raja'a ila ahlihi, apabila dia pulang ke rumahnya bertemu dengan istri dan anaknya, ayajida fihi thalatha halafat yadhamin siman, ketika dia pulang kepada keluarganya dia dapatkan thalatha khalafat, tiga ekor unta yang bunting yang gemuk, ya, unta yang besar dalam keadaan bunting, dia dapatkan tiga ekor. Qulna na'am, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika ditanya, apakah salah satu di antara kalian senang idza raja'a ila ahlihi, kalau pulang ke rumahnya ketemu anak dan istrinya dia dapatkan salasa khalafat, tiga ekor unta yang bunting, idhamin siman, yang besar dan gemuk. Jawabannya apa kira-kira? Nah, iya. Siapa tidak senang kalau ditawari dengan kenikmatan seperti ini? Pulang ke rumah, dia dapatkan di dalam rumahnya ada tiga ekor unta yang bunting, yang besar, yang gemuk. Tentu saja senang. Maka Nabi mengatakan, fasalasu ayatin yaqra'u bihinna hadukum fi salatihi khairun lahu min salasi khalafatin idhamin siman. Tiga ayat, salasu ayat, tiga ayat yang dibaca bihinna, dengan ayat-ayat ini, tiga ayat yang dibaca itu semua oleh salah satu dari kalian fi salatihi, di dalam salatnya, khairun lahu, lebih baik bagi dia daripada salasa khalafat idhamin siman, tiga ekor unta yang bunting, yang besar dan gemuk. Hadis rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, membaca dan mempelajari Al-Qur'an di saat datangnya bulan Ramadan, di bulan Ramadan, maka marilah kita berupaya untuk selalu menjaganya. Karena janji yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, janji yang telah dijanjikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah janji yang benar. Janji yang benar, berita yang benar, tidak ada kedustaan. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu. Apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih, semuanya adalah kebenaran. Kalimat-kalimat Allah itu sidqan fil khabar. Sidqan, kata Ibnu Katsir, sidqan fil khabar, benar beritanya. Berita-beritanya semuanya benar. Adlan, adlan fi hukmihi, adil dalam hukumnya. Beritanya pasti benar, hukumnya pasti adil. Itulah sesuatu yang kita cari. Inilah sesuatu yang menenangkan hati. Membaca sesuatu yang isinya benar, jujur, bahkan bukan hanya kebenaran dan sesuatu yang pasti benar, mendapatkan pahala. Siapa yang tidak gembira dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya ini? Maka datangnya bulan Ramadan, barakallahu fikum, kita gunakan sebagai majlis ilmu, majlis kita menghidupkan dengan qiyam, salat tarawih, qiyamul lail, yang kita berharap dengannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap dengannya pula akan menjadi sebab Allah segera mengangkat bala wal waba yang masih melanda di negeri kita ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi tambahan pahala bagi kita semuanya yang akan memperberat timbangan di yaumil qiyamah. Segala tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu.